Ulama' berbeza pendapat tentang hadis yang 73 golongan ni. Yang Nabi kata umat aku akan terpecah pada 73 golongan. Sebahagian ulama' dia tolak hadis tu, dia kata hadis ni adalah hadis yang da'if. Kerana sanad ni semua tidak terlepas daripada kedaifan. Antara yang kata da'if ni adalah Syekh Hakim Al-Mutairi, orang daripada Kuwait. Dan dia tulis satu buku khas menolak riwayat-riwayat ni. Majoriti ulama' kata hadis ni bertaraf hasan. Hasan li ghairi. Walaupun da'if tetapi dia dikuatkan dengan banyak jalan dia. Cuma yang terima hadis ni, sebahagian daripada mereka, dia cuba untuk letak 73 tu. Dia cuba untuk cukupkan. Syiah berapa golongan, khawarij berapa, dia cukupkan 73. Tapi sebahagian ulama' dia kata, tak, 73 tu bukan maksud, maknanya dengan nama, dia disatukan dengan sifat. Contohnya golongan Mu'tazilah. Hari ni, tak ada dah Mu'tazilah. Mu'tazilah satu golongan contohnya kan. Tapi Mu'tazilah walaupun dia dah mati, tapi fikratul i'tizal masih ada. Fikrah yang dibawa oleh Mu'tazilah, idea yang dibawa oleh Mu'tazilah tu ada. Siapa dia? Ni golongan-golongan modernis yang menolak hadis semata-mata dia pelik pada akal dia tolak. Maka dia membawa fikrah yang sama. So dia satu golongan lah. Itu maksud dia. Ada yang kata tak, 73 ni dia kata mafhumul adad la i'tibara lahu. Bilangan, bila Nabi sebut ni, dia bukan nak menunjukkan bilangan tu secara pasti. Nak menunjukkan banyak. Nak menunjukkan banyak. Maksud dia, macam ada ayat Quran kata apa? Kalau kamu beristighfar kepada orang munafik tu 70 kali pun Allah Ta'ala tak ampun kan? Maknanya tu, kalau 71, ampun tak? Tak juga. Maksudnya kalau 70 kali tu, sebanyak mana pun, sebanyak 70 kali pun Allah Ta'ala tak ampun. Macam tu kita cakap kawan kita kan, bila kawan kita kena tipu ke apa, aku cakap lama dah kan, jangan duk masuk skim cepat kaya ni. Beribu kali dah aku cakap. Dia pun kata, mana beribu, baru 3 kali je kak. Beribu tu maksud nak menunjukkan banyak. Tapi yang satu tu betul, illa wahidah, kecuali satu, kerana kebenaran itu terangkum hanya pada satu. Selain daripada tu tidak termasuk dalam manhaj yang benar. Sebab itu Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang aku berada di atasnya dan sahabat aku berada di atasnya. Jadi macam mana kita nak selamat? Imam Syafi'i pesan. Saya bawa pesan Imam Syafi'i kepada tuan-tuan supaya kita sama-sama dengar. Imam Syafi'i kata alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaba. Kamu kena pegang pandangan ahli-ahli hadis, kerana mereka itu orang yang paling ramai berada dalam kebenaran. Bukan suruh ikut saya. Kata ustaz bidang hadis, bolehlah suruh. Maksud nak suruh ikut dia lah tu. Dah. Saya bukan suruh ikut saya. Saya Imam Syafi'i suruh ikut ulama hadis. Siapa ulama hadis? Ulama hadis ahli sunnah. Imam Syafi'i ulama hadis. Ahmad bin Hanbal ulama hadis, Imam Malik ulama hadis, Abu Hanifah juga ulama hadis, Imam Bukhari ulama hadis, Imam Muslim ulama hadis, Ibn Hibban ulama hadis. Yang belakang-belakang yang kemudian ni semua ulama hadis yang terkenal, Az-Zahabi, Ibn Hajar Asqalani. Ini semua ulama-ulama hadis. Macam mana nak tahu pandangan ulama hadis? Kena tanya orang belajar hadis. Tanya saya lah. Kalau saya tak jawab, sabar. Sampai saya jawab. Bagaimana kadang-kadang orang hukum sunnah dianggap sebagai terlalu keras atau terlalu ketat, dan ada seorang yang mengatakan bahawa dia ni mungkin alim hadis tapi bukan faqih. Alim dan faqih adalah satu berbeza. Baik, betul. Kerana bukan semua ulama hadis itu faqih. Ini yang disebut oleh Ibn Hibban ketika membahaskan tentang hukum nak riwayat hadis dengan makna. Dia kata boleh orang riwayat dengan makna, yang penting dia kena faqih. Kerana bukan semua perawi hadis itu faqih. Ya? Yeah? Okey. Imam Syafi'i juga sebut, dia kata orang hadis ni farmasis, orang fiqah tu doktor. Maknanya ahli farmasi ni dia kena sediakan ubat, doktor pakai. Tapi masalah kita sekarang, orang hadis tak belajar fiqah, orang fiqah tak belajar hadis, dan orang hadis tak mau tanya orang fiqah tak nak belajar dengan orang hadis. Tu yang Sufyan bin Uyainah marah. Sufyan bin Uyainah ulama hadis juga. Dia marah. Dia kata, kalaulah kita ada kuasa, kita akan pukul semua orang yang belajar hadis tak belajar fiqah, yang belajar fiqah tak belajar hadis. Kita pukul semua. Sekarang ni orang fiqah, dia tak belajar hadis pun. Sebab kebanyakannya. Dan dia tak nak tanya pun orang hadis. Masalah perbahasan tu perbahasan hadis. Dia nak tunjuk pandai. Kadang-kadang perbahasan tu perbahasan fiqah. Orang hadis nak tunjuk pandai. Kan? Dia dalam agama ni, ada benda yang dipanggil sebagai mukhtalafih. Benda yang kita khilaf. Yang mana khilaf tu mu'tabar. Ha, yang ni kita sangka baik. Orang nak solat, letak tangan atas dada ke, bawah dada ke, atas perut ke, bawah pusat ke, itu khilaf mu'tabar. Ada orang dia solat, tangan letak atas dada kan? Ada orang dia letak dekat, kat perut. Ada letak dekat, bawah pusat, Hanafi. Tak boleh kan? Terpulang. Kerana hadis-hadis dalam tu semua dipertikaikan oleh ulama. Semua dipertikaikan oleh ulama. Yang kata tangan tak ada, yang tak setuju dia kata tambahan tu mungkar, tambahan tu tak betul, tak sahih. Dia solat kadang-kadang. Tuan-tuan masih tengok orang solat kadang dia goyang. Kan dia goyang. Tu bukan Parkinson tu. Memang ada hadis. Memang ada hadis, tapi hadis tu dipertikaikan. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tambahan tu tak sahih. Jadi yang pegang sahih macam mazhab Malik, Maliki, dia goyang lah. Kita Syafi'i, Syafi'i kita tak sahih yang tu. So kita tak goyang, kita statik. Jadi kalau kita tengok orang goyang, kita tahu dia Maliki, bukan Wahabi. Ha. Okay, boleh? Tentang berapa ustaz lah. Tadi saya kata kalau baca hadis berorang awam, menuju pada orang alim. Tapi orang alim tu pula macam yang kita tadi, yang kita hadis palsu. Itu bukan orang alim lah. Bukan saja orang alim. Saya baca, saya pernah baca buka dalam bahasa Indonesia punya lah, yang Buhari. Kalau tak faham, syarah tak ada. Jadi baca syarah Ibn Hajar pun tak juga kan. Jadi kalau macam baca pada alim tu, dia jenis yang mudah, orang senang faham. Tapi saya kata ada palsu dan sebagainya. Sedangkan itu ulama hadis waktu. Jadi takut mu'amidah tu dengan sengaja. Sebab kita tak sengaja Rasulullah amaran tu dengan sengaja. Kita ni betul-betul niat ialah nak baca. Yang paling mudah itulah pada amal. Kalau buka Buhari Muslim, saya pun pernah baca. Faham kan? Okay, gini. Ada satu hadis Imam Nawawi bawa hadis ni dalam Riyadhus Salihin. Boleh bagi tuan-tuan rasa lega sikit. Nabi sebut, innahu fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fasa'alahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min tawbah qala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Nabi kata, ada orang sebelum kamu ni, umat Nabi dululah, dia bunuh 99 nyawa. Dia dah bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya orang kampung dia, mana satu orang paling alim dalam kampung ni, aku nak pergi tanya satu hukum. Orang tunjuk dia dekat, orang kampung dia tunjuk dekat kaki ibadat. Bukan alim, rahib, tukang ibadat. Macam tu kita pun. Nampak orang selalu pergi masjid, alim dia ni. Kan? Kan alim tu, soleh. Dia bezakan antara alim dengan soleh. Satu orang ni dia masa muda dia teruk perangai. Kan? Akhlak teruk. Lepas tu dapat pergi haji. Lepas pergi haji dia, insaf, terus pergi masjid. Kita tengok dia hari-hari pergi masjid. Alim dah sekarang dia. Bukan alim. Dah dia soleh. Dia tak alim. Alim ni ilmu, yang berilmu. Orang kampung dia macam tu. Orang kampung yang ditanya orang alim. Dia pergi tunjuk kaki ibadat. Oh, tu orang alim tu. Pergi tanya dia. Fasa'alahu. Dia tanya, aku dah bunuh 99 orang, ada tak ruang aku taubat? Dia nak kata tak tahu, nanti jatuh saham dia. Orang panggil dia imam, satu kampung panggil imam. Kan, dia pencen askar, pencen polis, boleh baca Quran sikit. Suara sedap. Bukan ustaz pun, bukan alim, tapi bolehlah berzanji sikit-sikit. Doa tahlil buat apa? Ha. Jadi orang kata imam, imam, orang tolak dari imam. So dia ingat dia dah standard macam Imam Syafi'i. Satu kampung bagi saya imam. Imam Syafi'i pun orang bagi imam juga. Oh, Imam Syafi'i lah aku ni. Bagi fatwa. Bagi fatwa. Tak ada ruang untuk kau taubat. Kawan ni dengar, dia marah, dia bunuh orang ni. Fakammala bihi mi'ah. Cukup 100. Alang-alang, tak ada ruang taubat. Kau pun aku bunuh sekali. Puas hati aku kan. Fasa'ala an a'lami ahlil ar. Kemudian dia tanya lagi orang alim. Dia tanya lagi orang alim. Fadullah ala rajulin alim. Kali ni baru orang tunjuk dia pada orang alim. Dia tanya, dia dah bunuh 100 nyawa, ada tak ruang taubat? Dia kata naam. Ma yahulu bainahu wa bainat taubat. Dia kata ya. Apa yang boleh menghalang antara dia dengan taubat? Dan akhirnya dia bertaubat. Dan orang alim ni suruh dia pindah daripada bumi dia. Dia taubat. Dia keluar daripada bumi dia. Dia keluar. Dia mati tengah jalan. Bila dia mati, malaikat rahmat dengan malaikat azab bergaduh. Malaikat rahmat kata dia, innahu ja'a ta'iban muqbilan ilallah. Dia ni mati dalam keadaan bertaubat dan dia nak menyerah diri pada Allah. Malaikat azab kata, no. Fa innahu lam ya'mal khairan qat. Dia tak pernah beramal baik walaupun satu. Maka malaikat azab kata, biar kami yang bawa mayat dia, roh dia. Malaikat azab kata lah. Malaikat rahmat pun nak juga. Tuhan kata, Tuhan hantar satu malaikat jadi wakil. Dia pun kata, qisu ma bayna ardain. Ukur dua bumi. Daripada tempat dia mati dengan negeri asal, daripada tempat dia mati dengan tempat yang dia nak pergi. Fa ila ayyihima kana aqrab fahuwalah. Mana lebih dekat? Kalau dia lebih dekat daripada bumi asal, maka dia neraka. Malaikat azab boleh bawa. Kalau dia lebih dekat kepada tempat yang dia nak pergi, maka dia masuk syurga, maka malaikat rahmat boleh ambil. Dia lebih dekat dengan tempat yang dia keluar. Tapi Allah Ta'ala perintahkan bumi untuk lipat, supaya dia lebih dekat dengan bumi yang dia nak pergi. Malaikat ukur, dia lebih dekat dengan bumi yang dia nak pergi. Maksudnya Tuhan nak terima dosa, nak terima taubat dia. Apa pengajaran daripada hadis ni? Dia tu orang awam. Dia tanya satu hukum dan dia silap tanya. Orang silap bagi kat dia satu orang pakar rujuk, dia tak berdosa selagi mana dia dah cari betul. Sebab tu Allah Ta'ala terima taubat dia. Walaupun tadi mula-mula dia tanya orang salah. Orang awam dia tak tahu. Dia tengok orang ni alim pun tanya hukum. Yang salah orang yang bagi fatwa. Yang salah tu orang bagi fatwa. Sebab tu Ibn Mas'ud masa dia baca hadis, dia menggeletar. Sebab dia tahu tanggungjawab besar. Saya ni yang teruk ni. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala tanya saya ni. Tuan-tuan kira okey, balik-balik tuan-tuan amal yang apa yang saya sebut. Kira lepaslah tanggungjawab. Sagi saya bagi tahu salah, tiba-tiba Tuhan tanya, pasal apa salah? Tak tahu. Rozaimi bagi tahu salah. Tuan-tuan tarik saya balik. So sebab itu kalau tak tahu, patutnya jangan jawab. Kalau dia jawab, orang awam faham, orang awam amal apa yang disebut, orang awam tak salah. Kecuali orang awam yang salah bila datang satu orang ustaz bagi tahu benda tu salah, bagi bukti, tak terima. Ah, ustaz ni tak percaya ni, tengok muka pun tahu. Kita bagi dah dalil apa semua, suruh fikir, tak nak terima. Siap kata dekat apa AJK, jangan panggil dia lagi, jangan panggil, pening orang. Ah, yang tu tuan-tuan tanggung. Yang tu tuan-tuan tanggung. Kadang-kadang kita nak upgradekan ilmu kita dekat awam pada status untuk ilmu sebanyak. Kadang bila kita belajar, ini yang sahih, yang ini tak berapa sahih. Jadi dengan amal ini, tapi nak sesuaikan dengan masyarakat yang belum faham dengan masalah. Macam contoh saya, kalau jadi imam sekali, saya baca Allah ma'anta salam wa'amika salam tabarak daya zarjala juhakam. Itu yang saya jumpa yang ada hadis sahih. Tapi yang panjang tu saya tak jumpa. Jadi, macam mana yang saya baru belajar contoh-contohnya. Dia tahu yang ini lebih kuat daripada bukannya pada ini. Seperti tak ikut Nabi. Kita tahu semua mazhab ni kalau solat, tapi ada perbezaan. Kita rasa pandangan ini lebih kuat daripada pandangan ini. Tapi kalau aku buat ni, masyarakat nanti tengok aku tak ketomah. Macam mana aku nak lawan ustaz-ustaz yang dah lama macam ni dan lebih hebat, sedangkan aku baru belajar. Jadi macam mana situasi dia? Dia gini, pertama sekali, satu orang apabila dia dah tahu satu kebenaran, dia kena beramal dengan kebenaran tu. Tapi kalau masalah itu masalah ijtihad, yang mana tidak membatalkan amalan sunnah dia, contohnya macam kunut subuh katakan, dia masalah khilaf yang mu'tabar. Masalah khilaf yang mu'tabar. Jadi kalau dia pegang tak ada kunut, dia pegang tak ada kunut, dia kata kunut pada saya subuh ni tak ada, nazilah ada kunut ni. Itulah pendapat apa ni Hanafi dan Hanbali. Syafi'i kata kunut subuh ada. Jadi masyarakat kita Syafi'i. Caranya, kita jangan jadi imam lah. Kalau orang tolak kita jadi imam, kita kata saya tak boleh, minta maaf saya tak boleh. Tapi kalau orang tolak juga, kita tengok diri kita. Kalau kita rasa kita mampu, kita dah ada pengikut, kita kunut lah. Kita tak payahlah kunut kalau orang faham. Kalau kita tengok orang makin cerca sunnah pula, cerca pula kata mazhab yang tak kunut ni sesat, padahal mazhab tu Hanbali kan, maka kita kunut. Dan orang yang kata kunut tak ada, kalau dia kunut tak batal pun solat dia. Itu satu. Yang kedua, kalau benda tu di antara bid'ah dan sunnah, memang satu ni bid'ah sungguh, yang satu ni sunnah, kita jangan join. Kita jangan join buat benda tu. Jangan terlibat. Minta maaf saya tak pergi. Kan? Contoh ada satu macam biasanya orang Melayu dia malang kematian, dia buat kenduri ya? Kan? Dia menyalahi sunnah. Sunnahnya jiran kena bagi makan pada si mati, itu dalam hadis sahih tu. Bahkan ada hadis yang melarang buat makan malang kematian tu. Sempena kematian tu dilarang buat makan. Jadi orang jemput kita, kita dah bagi tahu lah, saya apa ni tak sahih ni hadis ni. Bahkan mazhab Syafi'i kata bid'ah, Al-Syarbini kata bid'ah dalam kitab dia Mughnil Muhtaj. Buka kitab-kitab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tak dibenarkan benda ni. Tak dibenarkan. Daud Fatani pun kata tak boleh, wahsyah tak boleh. Kenduri malam tu tak boleh. Ini alhamdulillah hajat saudara itu nak tolong doa. Tak boleh. Doa-doa di rumah. Tak semesti makan kat sana. Cakap je lah. Pergi tak makan, okey lah. Tapi kita, kalau seolah-olah kita reda pula kan. Cakap je. Saya cakap lah. Ni kenduri apa? Kenduri ada kematian ni. Minta maaf, saya kenduri mayat, saya tak pergi. Kenapa tak pergi? Ada hadis sahih melarang. Itu orang buat. Itu diorang, saya tak buat. Minta maaf. Hadis sahih melarang. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kunna nara al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sunta'at at-ta'am minan niyahah. Hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Imam Nawawi bawa hadis ni dalam Al-Majmu' dan dia kata sanadnya sahih. Kami memandang, sahabat memandang al-ijtima' inda ahli al-mayyit, berkumpul di rumah si mati, wa sunta'at at-ta'am dan buat makan, minan niyahah, daripada ratapan. Sahih. Yo. Ini ada orang Ustaz, dia tak memakai mazhab Ustaz, dia memakai Quran dan hadis dengan hadis saya je. Macam mana Ustaz? Dia tak mau membawa mazhab, dia tak pakai dia Quran, hadis, pada hadian saya. Kejap. Ada orang macam tu. Abang mazhab apa? Syafi'i lah. Syafi'i ya? Ada yang cakap kita mazhab kan, kalau kena perempuan dengan lelaki, kalau tak ada itu, batal. Dia kata tak batal. Sebab tak tahu dia ikut mazhab mana. Okey. Saya faham. Sebab tu saya tanya, abang mazhab apa? Syafi'i. Confirm? Ada orang. Ya, saya faham. Soalan-soalan saya faham. Biar saya urai. Soalan tu saya faham lah. Abang mazhab Syafi'i, ya? Abang beli barang, tempah barang, ada tak bayar deposit dulu? Tempah baju Melayu, bayar cengkeram. Ada tak? Tempah baju Melayu, tempah seluar slack, ada? Sah tak? Jual beli tu sah tak? Sah tak? Mazhab Syafi'i kata tak sah? Tapi dia, undang-undang macam tu tak? Tadi kata Syafi'i. Abang beli pergi apa? Sini ada apa? Melaka ada apa? Tesco. Pergi Tesco. Beli barang. Beli garam, beli gula, beli minyak, letak dekat kaunter. Ada sebut saya jual, saya beli. Tak ada. Mazhab Syafi'i kita tak sah. Nanti dulu. Nanti dulu. Saya nak bagi tahu. Yang abang kata Syafi'i tadi, abang pun tak Syafi'i mana? Abang beli barang dekat mesin, beli air dekat mesin. Tak sebut pun saya beli, saya jual. Kalau sebut pun mesin tu tak jawab pun. Tak sah jual beli tu pada mazhab Syafi'i. Kebanyakan kalau gitu tanya semua. Tak Syafi'i pun. Abang interaksi, abang urus niaga dengan bank Islam. Mana-mana perbankan Islam, Maybank Islamic, Bank Islam Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic, CIMB Islamic. Kalau kita pergi beli kereta, kita pakai mazhab apa? Kita bukan pakai mazhab Syafi'i. Ustaz, itu daripada kewangan agak open dari segi ibadah tu fokusnya. Dah. Siapa kata? Tak ada. Tak ada. Kita bukan pakai mazhab. Kita bayar zakat fitrah pun tak ikut Syafi'i. Maknanya dah sedar kan? Saya pun tak Syafi'i mana kan? Jadi kalau ada satu orang, dia pakai satu mazhab yang kata tak batal. Yang kata tak batal ni Hanafi. Hanafi salah tak? Tak salah. So clear? Hanbali kata selagi tak syahwat, tak batal. Tak apa, benda ijtihad. Dia pegang, kita Syafi'i kata batal, dia pegang bini dia tak batal. Tak apa, tak apa. Itu masalah ijtihad. Iza ra'aita rajulan amila amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghayrahu fala tunkirhu. Itu kata Sufyan ats-Tsauri. Bila kamu tengok satu orang lelaki beramal dengan amalan yang ulama beza pendapat tentangnya, kamu melihat perkara yang lain, kamu pegang pandangan lain, jangan bantah dia. Mana perempuan lelaki kalau tak batal? Hadis yang sahih mengatakan tidak batal. Aisyah baring depan Nabi. Nabi salat. Bila Nabi nak sujud, Nabi cubit kaki Aisyah. Tapi ada ustaz yang dia mazhab Syafi'i. Abang kalau pergi Mekah sekarang, kalau pergi Mekah buat haji, nak pakai mazhab Syafi'i ke nak pakai mazhab Hanafi? Pernah pergi Mekah tak? Siapa pernah pergi Mekah? Siapa yang pernah pergi Mekah buat haji? Pernah haji pernah kan? Boleh tak kalau tak sentuh? Memang tak boleh. Tawaf depan Kaabah mesti sentuh. Kenapa di sana boleh tukar, kat sini tak boleh tukar? Sana Tuhan lain Ustaz, dia kata. Oh, kacau lah. Dah. Sebenarnya kita dibenarkan untuk berbeza pandangan. Kerana masalah ni masalah yang hadis dia berbeza-beza. Orang yang pegang tak batal, dia ada hadis dia. Orang yang pegang batal Imam Syafi'i, dia ada alasan dia. Kita pakai mana yang kita belajar? Yang mana kita belajar, kita pakai. Orang lain dia belajar dengan guru lain. Kita biar. Kita tanya dia. Mazhab mana yang awak pakai? Saya pakai Hanbali. Alhamdulillah. Tak. Siapa ke? Tadi sedar bukti kamu bukan Syafi'i. Abang tolong sedar diri bang. Tolong sedar. Kita bukan Syafi'i. Tapi dalam Malaysia, kita ada mazhab orang Melayu, orang Islam, Melayu, mazhab Syafi'i. Tak. Dia dakwa dia Syafi'i. Dia bukan Syafi'i. Ini yang disebutkan dalam kitab Bahrul Muhit. Siapa kitab Bahrul Muhit? Siapa tulis? Allah lupa nama pengarang dia. Kitab ni kitab usul fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata orang awam tidak bermazhab. Orang awam tidak bermazhab. Dia dakwa ya. Orang awam tidak bermazhab. Dengar dulu. Seperti mana Wahbah Zuhaili menyebut. Dia kata innal awam laisa lahu la mazhab lahu walau tamadhhab bih. Orang awam tidak ada mazhab walaupun dia dakwa dia bermazhab, kerana orang awam ini mazhab dia adalah mazhab orang yang mengajar agama pada dia. Syafi'i ini bila dia belajar kitab fiqh Syafi'i, dia belajar usul mazhab Syafi'i, dia belajar fatwa-fatwa Imam Syafi'i, orang duduk kat pondok dia mazhab Syafi'i sebab dia belajar kitab Syafi'i. Abang kitab Syafi'i apa yang abang belajar? Contohlah. Orang Melayu dia kata dia Syafi'i. Lepas tu bila dia nak bagi salam dia angguk. Syafi'i ke tu? Tu bukan Syafi'i. Tu Syafi'i Mak Jasin. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak ada angguk. Terus dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada angguk-angguk. Angguk ni Melayu punya version. Okey, saya nak uraikan dulu. Saya bagi habis. Saya minta maaf lah. Saya bila orang tanya soalan macam ni, soalan ni banyak kali orang tanya. Yang mana orang tak faham sebenarnya. Dia rasa dia mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya tak. Dia tak mazhab Syafi'i pun. Dia rasa dia mazhab Syafi'i. Syafi'i mazhab, kita bukan pelikir mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah satu mazhab yang diiktiraf dalam Islam. Mazhab Hanbali juga diiktiraf dalam Islam. Hanafi juga diiktiraf, Maliki juga diiktiraf. Jadi ada satu orang, dia beramal dengan mazhab Hanbali. Tak apalah, kita biarlah dia. Yang kita kata dia sesat. Seperti mana orang Hanafi pun, dia biarlah dia mazhab, pegang dengan mazhab dia. Orang Melayu mazhab Syafi'i, dia kata dia mazhab Syafi'i, biasa solat subuh dia akan kunut. Dia pergi ke Mesir, dia belajar ke Al-Azhar. Dia solat sama-sama dengan budak Melayu di sana. Dekat surau orang Melayu, dia kunut. Majoriti masjid-masjid dekat Kaherah, seperti mana yang sahabat-sahabat saya kat Mesir bagi tahu, majoritinya tak kunut subuh. Ustaz Musa pun tahu dia belajar kat Mesir. Tapi dia orang Mesir tengok orang Melayu solat subuh kunut, orang Mesir tak kata dia sesat. Orang Mesir faham bahawa dia Syafi'i. Tapi bila orang Mesir mari sini, dia tak kunut. Tiba-tiba orang Mesir mari sini, dia Hanafi, mari sini jadi Wahabi. Allah. Nampak tak? Kita suruh orang hormat mazhab kita, tapi kita pernah tak hormat mazhab orang? Cuba fikir tuan-tuan. Yang kita kata, oh dia ni tak pakai mazhab, dia ni tak pakai mazhab. Tak, kita pun tak pakai mana mazhab kita. Dah. Kita tukar mazhab banyak perkara. Kita tukar dah. Boleh ya? So, apa mazhab kita? Mazhab kita adalah mazhab orang yang mengajar agama pada kita. Itu mazhab kita. Dan orang ajar agama kat kita pun kita tak tanya, ustaz ni mazhab apa? Ustaz pun pelik. Eh, macam-macam nak tanya mazhab ni. Mufti kita bagi keluarkan fatwa, kita tak pernah tanya fatwa ni mazhab mana, kan? Maka orang awam tidak bermazhab. Itu yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Ya. Itu fikah, okay, kita boleh faham, kita faham perbezaan yang kita cintu. Tapi ni soal akidah. Soal orang suka menyesat. Macam saya kata bingung grup ni, macam mana? Macam mana kita tahu kita berada di dalam benar, dan macam mana kita nak selamat daripada fitnah, atau sesat, menyesat ni, kan? Siapa yang benar, siapa yang tak benar ni. Sekarang saya pun pusat faham, saya pun faham, kan? Macam mana kita orang awam ni nak berani, kita yakin kita berada di dalam benar. Kita dengar ustaz ni, okey je kata macam ni, dengan ustaz ni, macam ni, kan? Dengan ustaz ni baru dia dapat lain sikit, kan? Tapi macam mana kita nak yakin kita berada di dalam benar? Gini, dia ahli sunnah ni, dia ada tiga aliran. Secara umum bila kita sebut ahli sunnah, bila kita itlaqkan, bila kita sebut ahli sunnah, dia ada tiga aliran. Aliran yang pertama kita panggil Al-Asyairah. Aliran yang kedua kita panggil Al-Maturidiyah. Dan aliran yang ketiga kita panggil Al-Hanabilah. Hanabilah ataupun Ahlul Hadis. Okey. Yang majoriti kat negara ni dia Al-Asyairah dan Maturidiyah. Sebab itu kita belajar sifat 20. Kan? Jadi diorang ni cuba untuk memahami ayat-ayat sifat berdasarkan kepada akal. Dia cuba nak faham, dia bahas banyak sikit. Maka muncullah satu istilah, Allah wujud tidak bertempat. Kan? Dari sudut akalnya betul lah. Allah tak perlu tempat. Allah Ta'ala tak perlu tempat. Dia yang cipta tempat tu. Tapi ini yang disebut oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi golongan yang dipanggil sebagai Hanabilah ataupun Ahlul Hadis, dia orang pegang macam mana yang Quran sebut. Dia orang kata Allah berada di langit. Allah berada di langit. Macam mana berada di langit? Wallahu ta'ala a'lam. Adakah Allah bertempat? Tak. Tapi kita cakap macam mana Tuhan cakap. Sumastawa ila sama. Tuhan kata dia beristiwa di atas langit. Macam mana? Wallahu alam. Ulama-ulama salaf, Ibn Mubarak, Imam Malik, bila ditanya mana Allah, dia akan kata mustawin ala arsyih ba'inun an khalqih. Allah beristiwa di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Macam mana? Jangan fikir. Dia kata mana boleh tak fikir, Ustaz? Bila kata Tuhan di langit, maknanya mesti ada ruang untuk Tuhan. Jangan fikir, sebab Tuhan bukan macam manusia. Macam mana masa kita sembang, kita bincang tentang muka tikus, tak terbayang kita muka tikus sama dengan muka orang. Masa kita bincang tentang muka tikus, ada tak kita terbayang tikus macam orang? Tak ada. Kerana kita tahu beza antara tikus dengan orang. Tapi pasal apa bila kita bincang tentang Tuhan, kita tak terbayang dengan manusia, dengan haiwan, dengan makhluk? Pasal apa? Kerana Tuhan bukan makhluk. Jadi masalahnya, golongan Asy'ariyah dia memahami apa yang disebut oleh Hanabilah bukan seperti mana yang Hanabilah maksudkan. Maka dia kata ini menyesat, ini akidah sesat, mengatakan Allah bertempat. Tak, kita bukan kata Allah Ta'ala bertempat. Dia orang kata Allah ini di langit, dia meninggi di atas arasnya seperti mana yang disebut. Macam mana? Wallahu'alam, kita tak tahu. Tu kena tanya Tuhan nanti. Seperti mana kita percaya kita akan tengok Tuhan di hari akhirat? Hadis mutawatir. Kan Nabi kata, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar laylatul badri la tudamuna fi ru'yatih. Kamu akan tengok Tuhan kamu dari kiamat seperti mana kamu tengok bulan di malam bulan purnama. Kamu tak berebut tengok, semua pakat nampak. Asy'ariyah percaya benda ni. Asy'ariyah kata kita akan tengok Tuhan. Tapi bukankah tengok pada akal kita? Bila tengok mesti ada arah, mesti ada jarak, mesti benda yang nak dilihat berada pada satu tempat, mesti ada cahaya baru boleh nampak. Doi, saya boleh, tuan-tuan boleh nampak saya? Kerana jarak sesuai boleh nampak. Kerana ada cahaya, saya duduk di satu tempat baru boleh nampak. Tapi bila kita kata kita nampak Tuhan, tak bermakna kita kata Allah duduk satu tempat. Kita tengok. Kenapa yang ni boleh percaya? Oh, kita tengok Tuhan, tapi kita tengok dengan cara dia lah. Tak adalah arah, tak adalah tempat. Ah, boleh pula. Tadi kata bila kata Tuhan atas langit, menempatkan Tuhan. Tapi bila kata boleh tengok Tuhan, tengok tu tanpa arah. Akal tak boleh terima. Akal kata tengok mesti ada arah. Mesti tengok depan, tengok tepi, tengok kan, tengok belakang, mesti ada arah. Mesti benda yang dilihat berada di satu tempat. Oh, dia kata tak semestinya tengok ada arah, Ustaz. Tak semestinya tengok ada tempat benda yang ditengok. Sebab kadang-kadang dalam mimpi pun kita tengok juga. Tak, dalam mimpi pun ada arah kita tengok. Tuan-tuan dalam mimpi ke, tuan-tuan mimpi bagi mereka, ada arah tak tuan-tuan tengok orang? Ada arah. Benda yang tuan-tuan tengok dalam mimpi dah ada satu tempat. Sebab itu, saya kata macam ni. Benda ni bukan, dia perbezaan metodologi. Perbezaan cara faham. Satu kumpulan dia berdepan dengan golongan-golongan falsafah. Dia nak berdebat dengan orang Kristian, dia terpaksa guna method Asy'ariyah ni. Nak berdebat dengan orang Kristian, nak berdebat dengan orang Yahudi, nak berdebat dengan orang yang tak percaya Tuhan, ateis. So terpaksa guna method ni, takwil. Kena guna method ni. Satu golongan dia tak nak guna method tu. Dia kata kami nak kekal macam mana yang Quran sebut, macam mana yang Nabi sebut. Kekal. Jadi masing-masing ni ada peranan untuk Islam. Ada peranan. So kita pilih yang terbaik. Saya lebih cenderung kepada golongan Hanabilah kerana saya rasa sekarang ni yang tu yang terbaik. Kembali kepada pemahaman yang asal. Tapi kalau saya berdebat dengan orang ateis, saya berdebat dengan orang Kristian, saya terpaksa pakai method ni untuk defend Islam. Nampak? Maka yang terbaik bagi saya Hanabilah. Wallahu ta'ala alam. Tak perlu sesat menyesat. Tak perlu, kita letih dah. Kita sama-sama ahli sunnah. Syiah dah buat kerja. Kita bergaduh. Hak tu Wahabi, hak ni ahli bida'ah, Asy'ariyah ahli bida'ah. Syiah dah buat kerja. Syiah suka tuan-tuan, kita gaduh sama kita. Maka kita tumpukan, kita perkemahkan balik ahli sunnah. Kita jangan kata orang yang Hanabilah ini sesat. Golongan Hanabilah cuma kata kami tak setuju dengan cara kamu kerana cara kamu tidak sama seperti mana tiga kurun yang utama. Tak apa, kata silap, jangan kata terkeluar daripada ahli sunnah kerana mereka pun banyak jasa. Ulama-ulama Islam banyak bermazhab Asy'ariyah. Imam Nawawi, walaupun tak semua tapi banyak juga dia berpandangan seperti Asy'ariyah. Ibn Hajar Asqalani, dia juga banyak pandangan-pandangan dia ambil daripada Asy'ariyah. Jadi kita kata dalam masalah ni kita kena give and take. Yang mana yang kita rasa kurang tepat, kita maafkan dia, kita ambil yang tepat. Kerana ulama Hanabilah pun, ulama yang Hanabilah ni, yang ahli hadis ni pun kadang-kadang dia orang beza pendapat sama dia orang. Ada juga benda yang dia orang beza pendapat dalam masalah furu' akidah. Jadi sebab itu saya katakan, kita pilih pandangan yang kita rasa terbaik dan kita berlapang dada bersama-sama ahli sunnah yang tak sependapat dengan kita, yang tak satu method dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya harap kehadiran saya di sini memperjawab jawab beberapa persoalan yang terbuku di dada tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak kalau saya terkasar bahasa, saya minta maaf bang eh. Kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata, saya dengar orang Melaka ni okey, dia kasar sikit kan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.